Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita memasuki ayat yang ke-21, seingat saya, dari surat Al-An'am. Betul? Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla, wa man azlamu mimman iftara. Sudah saya baca belum ya? Belum kan? Sekarang ini kan baru memasuki ayat ini kan? Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun. Dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim dari orang yang iftara 'ala Allahi kadhiba, melakukan kedustaan atas Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang berikutnya sifat yang kedua, kadzdzaba bi ayatihi, dia mendustakan terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang yang lebih besar kedzalimannya dari keadaan orang yang memiliki salah satu dari dua sifat ini. Apalagi kalau sampai dua sifat ini ada pada orang tersebut. Dua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di sini. Pertama, berbuat iftira, kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang berkeyakinan Allah memiliki istri, Allah memiliki anak. Nah, itu dusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berbuat kedustaan bahwa Allah memiliki sekutu. Di sana ada sesembahan-sesembahan yang lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang juga punya hak untuk diibadahi. Itu contoh-contoh dusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Enam. Atau sifat yang kedua, dia mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Zalim, perbuatan zulm, kedzaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu pengertian zalim. Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kedzaliman itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, az-zulm bi makna asyirk. Kedzaliman bermakna kesyirikan. Kedzaliman bermakna kesyirikan. Karena orang yang berbuat kesyirikan, dia menunjukkan peribadahan bukan pada tempatnya. Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, mereka tujukan kepada makhluk. Yang kedua, ada zalim seseorang terhadap dirinya sendiri. Zalimnya seseorang terhadap diri sendiri. Contoh, orang yang mengkonsumsi narkoba misalkan. Kadang mereka sampai menyayat-nyayat anggota tubuhnya, disedot darahnya. Tubuh bagus-bagus disayat-sayat sendiri, dilukai sendiri. Zalim itu namanya. Jiwa harus dijaga. Atau mereka para pecandu judi, Padang sampai larut malam, bahkan sampai pagi enggak tidur. Padahal mata mereka punya hak untuk ditidurkan. Mereka zalimi dirinya sendiri. Nah, dan yang ketiga adalah zalimnya seseorang terhadap orang lain. Zulmu syakhsi lil ghair. Zalimnya seorang terhadap orang lain. Semua kedzaliman itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi. Fataku dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah engkau dari kedzaliman, karena kedzaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. 6. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah yang punya kitab, silakan disimak. Ai la a'zama zulman wa inadan. Tidak ada yang paling besar kedzaliman dan penentangannya. Mimman kana fihi ahadul wasfain. Dari orang yang padanya fihi ai kembali kepada man, dari orang yang padanya terdapat ahadul wasfain, salah satu dari dua sifat. Fa kaifa idzajtama'a, kalau salah satu dari dua sifat ini ada pada orang tersebut, itu saja sudah melakukan kedzaliman yang sangat besar. Bagaimana apabila kedua sifat tersebut terkumpul padanya? Tentu lebih besar lagi kedzalimannya. Yang pertama adalah iftira'ul kadzib 'alallah. Mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Au at-takdzib bi ayatihi allati ja'at bihal mursalun, atau dia mendustakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul. Ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul seharusnya dibenarkan, bukan didustakan. Itu pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah memberitakan adanya al-ba'ats, hari kebangkitan, benarkan. Nah, bahwa di hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali dari alam kubur mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Uratan, hufatan, uratan, hurla. Mereka dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti halnya tatkala Allah keluarkan mereka dari perut-perut ibu mereka, tanpa beralas kaki, tanpa berbusana, dan tanpa sunat. Allah kumpulkan mereka di mahsyar untuk menjalani hisab wal jaza, untuk menghadapi proses penghitungan amalan dan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Yakini itu pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul. Rasul memberitakan yuhsarun nasu yaumil qiyamah hufatan uratan ghurla. Jangan didustakan. Fa inna hadza azlamun nas, maka sesungguhnya yang seperti ini, apakah dia membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala atau dia mendustakan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya yang seperti ini adalah azlamun nas, manusia yang paling zalim. Wadh-dhalimu la yuflihu abadan. Sedangkan orang yang zalim itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghukuminya, menghukumi bahwa dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Innahu la yuflihu dzalimun. Wa yadkhulu fi hadza kullu man kadzdzaba 'ala Allah. Dan masuk dalam hal ini dalam kategori dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah setiap man kadzdzaba 'ala Allah, orang yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, bidda'i syariki lahu wal 'awin, dengan pengklaiman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki syarik, sekutu-sekutu. Di sana ada sesembahan-sesembahan yang lain yang juga hak untuk diibadahi. Pengklaiman seperti itu, ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ahad. Allah tunggal, Allah Esa. Atau pengklaiman bahwa di sana adanya Al-Awin, ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala dalam kepengaturan alam semesta ini. Seperti apa difahami oleh mereka yang telah menyimpang dari akidah Islamiyah, dengan Islam mereka Al-Aqtab, wali-wali yang memiliki andil di dalam kepengaturan alam semesta ini. Di kalangan mereka punya keyakinan hulu terhadap orang-orang mereka anggap sebagai wali. Sehingga berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan alam semesta ini dan kepengaturan dan kekuasaan alam semesta ini, itu ada yang membantunya. Ada yang andil di dalam penciptaan, kekuasaan, dan kepengaturan alam semesta ini dari makhluk-makhluk. Ini adalah dusta, dusta. Keyakinan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mutafarridun bil khalq wal mulk wat tadbir. Allah Subhanahu wa taala esa, tunggal dalam penciptaan alam semesta ini. Demikian pula di dalam kekuasaan terhadap alam semesta ini dan kepengaturan. Tidak ada satu makhluk pun yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tunggal, esa di dalam penciptaan dan kekuasaan serta kepengaturan alam semesta ini, maka konsekuensinya Allah pun esa, tunggal di dalam peribadahan. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi semata. Adapun sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, sekalipun oleh penyembahnya itu dinamakan alihah, namun itu adalah alihah batilah. Sesembahan-sembahan yang batil. Qala Allah azza wa jalla, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu bahwa Allah adalah sesembahan yang hak, sedangkan apa yang mereka sembah dari selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Baik. Au za'ama annahu yanbahi an yu'bada ghairuh. Atau dia menyangka bahwasanya ada yang seyogianya, selayaknya untuk disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pengklaiman yang batil. Tidak ada satu makhluk pun, kainun mangkan, apapun kedudukan makhluk tersebut, apakah dari kalangan malaikat al-muqarrabun atau an-nabi, dari kalangan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlan an ghairihima, terlebih lagi dari keduanya, Kalau para malaikat, hamba-hamba Allah yang dekat dengannya, dan para nabi dan rasul, hamba-hamba Allah yang Allah berikan kepercayaan untuk menyampaikan risalah, itu saja Allah enggak ridha mereka dijadikan sekutu, apalagi selain keduanya, tentu Allah lebih enggak ridha lagi. Awittakhadha lahu sahibatan aw walada, atau dia membuat kedustaan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki istri atau anak. Wa kullu man radal haqqo alladhi ja'at bihi rusul aw man qama maqamahum. Demikian pula dikategorikan dalam hal ini setiap orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul, atau yang dibawa oleh orang yang menduduki kedudukan para rasul, ai fi dakwah, fi tablighi risalah. Kasih ta'liq oleh kalian, taib, alladhi ja'at bihi rusul, au man qama maqamahum. Atau orang yang menduduki kedudukan rasul, fi tablighi risalah, di dalam menyampaikan risalah ini. Minal ulama, dari kalangan para ulama, wa du'at ilallah. Karena ketika para rasul mereka telah wafat, bukan berarti dakwah selesai. Bukan berarti dakwah punah. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan pada setiap umat, generasi para ulama, para du'at ilallah. Merekalah yang menduduki kedudukan para rasul fi dakwah ilallah, fi tablighi risalatillah, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menyampaikan risalah Allah azza wajal. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-21 dari surat Al-An'am. Walhamdulillah wallahu taala alam bisawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan besok malam saya minta udzur.